Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini tanggal 6 malam ke-7 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita kembali melanjutkan kajian tentang fikih berkurban dan tata cara menyembelih. Yang ini, malam hari ini merupakan pertemuan ke-10. Kita di malam hari ini atau di hari-hari ini berada di 10 pertama Zulhijjah. Yang ini merupakan hari yang sangat mulia dan sangat agung, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa amal saleh di malam ini, di hari-hari, di 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah amal saleh yang paling utama. Tidak ada amal saleh yang keutamaannya melebihi keutamaan amal saleh di 10 pertama Zulhijjah, bahkan termasuk jihad fisabilillah sekalipun. Bahwa amal jihad fisabilillah tidak bisa melebihi keutamaan amal saleh di 10 pertama bulan Zulhijjah, kecuali jika seseorang berjihad dengan jiwa dan raganya, lalu dia tidak kembali dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Maka jika seperti ini, itulah yang bisa melebihi keutamaan amal saleh di 10 Zulhijjah. Adapun jika tidak sampai seperti itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 pertama Zulhijjah. Karena itu ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada segenap pendengar Radio Manhajul Anbiya yang mengikuti kajian ini, untuk menggunakan kesempatan yang sangat mulia ini. Hanya sebentar saja, 10 hari saja, gunakan kesempatan ini untuk benar-benar mengisinya dengan amal saleh. Ya, dengan berbagai amal saleh, baik itu berzikir, ya, bersedekah, demikian pula salat, demikian pula tilawatul Quran, berpuasa. Nah, termasuk yang dianjurkan di 10 pertama Zulhijjah ini adalah bertakbir, apa yang disebut dengan takbir mutlak. Bertakbir dengan suara dikeraskan, ya, dengan bertakbir masing-masing bertakbir sendiri, ya, di setiap waktu, di setiap keadaan. Nah, baik di siang hari maupun di malam hari, kita hidupkan takbir ini di tengah-tengah kaum muslimin, kita dengan bertakbir dengan suara keras. Barakallahu fikum. Termasuk dalam 10 pertama Zulhijjah ini adalah nanti akan ada tanggal 9 Zulhijjah, yang di situ ada ibadah puasa khusus, yaitu ibadah puasa Arafah. Yang ini jangan termasuk amal saleh yang hendaknya jangan sampai kita terlewat darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, itu sedikit mengingatkan tentang keutamaan 10 Zulhijjah ini. Jangan sampai kita terlewat darinya. Termasuk amal udhiyah yang akan kita laksanakan insyaallah taala, ya, yang itu salah satunya atau bisa dilaksanakan sejak tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sehingga termasuk di rangkaian amal saleh di 10 pertama Zulhijjah. Alhamdulillah kita hingga malam hari ini, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pertemuan pertama sampai 9 telah banyak membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tata fikih berkurban. Maka di malam hari ini kita akan lanjutkan tentang tata cara menyembelih. Fidzakati wa syurutiha, tentang penyembelihan dan syarat-syaratnya. Yakni ini penyembelihan secara menyembelihan hewan, ya, secara umum baik untuk udhiyah maupun selain udhiyah. Untuk udhiyah, untuk hadyu, untuk aqiqah, maupun penyembelihan biasa untuk yang dimakan. Ya, maka ini berlaku tata cara yang berlaku syarat-syarat yang sama. Berlaku syarat-syarat yang sama. Bil khusus, karena udhiyah ini merupakan penyembelihan yang bersifat khusus, maka kita pun juga benar-benar memperhatikan tata cara dan syarat-syaratnya. Tapi sekali lagi, tata cara penyembelihan yang akan kita sebutkan ini berlaku untuk semua penyembelihan. Menyembelih adalah bisa dengan cara apa yang disebut dengan nahr, atau dengan cara menyembelihnya yang itu, yang nahr itu di apa namanya tancapkan tombak di pangkal leher, yang ini untuk hewan onta biasanya, atau zabah, menyembelih pada bagian lehernya. Nah, atau bisa pula dengan cara melukai di melukai hewan itu di bagian manapun dari badannya. Ya. Maka fannahr itu untuk unta, adzabah untuk selain unta, untuk kambing, untuk sapi, demikian pula yang lainnya. Kalau selain dalam konteks di luar udhiyah, untuk ayam, untuk kelinci, yang lainnya dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan, yang harus disembelih. Baik, adapun untuk dalam konteks udhiyah, maka khusus untuk apa? Sapi dan kambing. Adapun melukai, maka itu untuk semua hewan yang kita tidak bisa menyembelihnya, ya, baik onta maupun yang lainnya, tidak, yang tidak memungkinkan untuk disembelih, yakni langsung di bagian lehernya, maka dilakukan dengan cara jarah, melukainya. Taib. Sekarang tata cara apa syarat-syarat menyembelih. Adzakah, yang dalam bahasanya adzakah, yakni memotong, yang dalam bahasa kita sering juga diterjemahkan penyembelihan. Nah, wa ilab zakah di sini mencakup beberapa cara tadi. Nahr, wadzabah, waljarah. Nah, adzakah, yakni bidzal, huruf zal dan kaf. Bukan zai, bukan zakat, tapi zakah, zakah. Nah, ini memiliki 9 syarat. Ada 9 syarat. Syarat pertama, ayyakuna al-muzakki mimman yumkin minhu qasdut tazkiyah. Bahwa orang yang dipersyaratkan pada orang yang menyembelih itu harus orang yang memang memungkinkan darinya berniat tazkiyah. Yani dia bisa berniat untuk menyembelih. Yaitu dalam hal ini yang dimaksud adalah al-mumayyiz al-aqil. Seorang bocah yang sudah mumayyiz dan aqil. Terus ke atas. Minimalnya dia mumayyiz dan aqil. Sehingga tidak sah sembelihan anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, yang di bawah usia mumayyiz. Nah, demikian pula orang tua renta yang sudah hilang akalnya, sudah hilang daya tamyiznya, itu pun juga tidak sah. Nah, apa itu tamyiz? Fahmul khitab wal jawab bisawab. Tamyiz itu memahami pembicaraan, diajak bicara dia faham dan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ya, itu tamyiz, kriteria tamyiz. Sehingga dipersyaratkan mumayyiz dan aqil. Karena orang yang mumayyiz dan aqil inilah yang bisa berniat untuk menyembelih. Sehingga orang gila majnun atau orang yang sakran mabuk, maka itu tidak sah sembelihannya. Karena apa? Dia tidak bisa untuk berniat menyembelih. Persyaratan ini, persyaratan harus mampu berniat, ya, bisa berniat, yaitu mumayyiz dan aqil, berdasarkan dalil illa ma dzakaitum. Ya, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kecuali yang kalian sembelih. Sehingga apa? Disandarkan kepada para mukhatabin, ada pihak yang diajak bicara. Nah, di situ madzakaitum, yang kalian sembelih di sini sangat tampak tentang kehendak untuk berbuat. Nah, sehingga pihak atau orang yang tidak mungkin muncul darinya kehendak atau maksud atau niat, itu tidak tidak sah untuk menyembelih. Karena Allah kaitkan dengan ma dzakaitum, apa yang kalian sembelih. Sehingga ada iradatul fi'il, kehendak untuk berbuat. Sehingga di situ ada qasd. Nah, ada kehendak. Ini syarat pertama. Asyaratu tsani, syarat kedua, ayyakunal muzakki musliman au kitabiyan. Penyembelih harus seorang muslim, ya, atau ahlul kitab. Nah, atau ahlul kitab. Ahlul kitab yakni yang menisbahkan diri kepada agama Yahudi atau Nasara. Nasara. Muslim di sini sah sembelihannya, halal sembelihannya, meskipun dia seorang fasik atau ahli bid'ah, selama kebid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah. Demikian pula muslim di sini mencakup bocah yang sudah mumayyiz, juga mencakup wanita. Mencakup wanita. Ya. Hal ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah tentang jariah budak perempuan milik Ka'ab bin Malik yang dia waktu itu bertugas mengembala kambing. Ya. Tiba-tiba ada satu ekor kambing yang terkena sesuatu sehingga menyebabkan hampir mati. Nah, maka segera dia berbuat, bertindak dan menyembelihnya sebelum kambing itu mati. Nah, fadakatha bihajar. Ya. maka dia sembelih dengan batu. Nah, maka berhasil disembelih sebelum kambing itu mati. Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya bagaimana ini? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, kuluha, silahkan engkau makan. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Syahidnya adalah bahwa di sini menunjukkan si wanita ini boleh menyembelih. Ya, halal sembelihannya. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah penting hukum berkaitan dengan hukum, antara lain tadi bahwa sembelihan wanita itu halal, boleh dimakan. Terlebih lagi, berkhusus lagi sembelihannya seorang budak wanita, itu boleh. Nah, dan para ulama juga mengambil beberapa hukum pula dari hadis ini, antara lain boleh atau halal sembelihannya wanita haid. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak merinci gimana kondisi budak wanita itu, sedang haid apa tidak. Rasul tidak merinci itu. Dalam posisi Rasul ditanya, ini halal apa enggak sembelihan sekarang? Disembelih seorang wanita. Nah, Rasul enggak merinci gimana-gimana. Langsung beliau menyatakan, kuluha, silahkan kalian makan. Nah, Rasul tidak merinci. Dan di sini pula menunjukkan boleh menyembelih dengan batu. Ya. Dan boleh menyembelih hewan yang dikhawatirkan dia bakal mati. Ya. Udah tahu yang mati, sembelih dulu. Ya, maka ini boleh. Dan itu halal. Nah. Barakallahu fikum. Dan beberapa faedah yang lainnya. Ini terkait dengan Muslim. Adapun Ahlul Kitab, maka sembelihan Ahlul Kitab yang menisbahkan diri kepada agama Yahudi atau Nasara, maka itu halal berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa sembelihan Ahlul Kitab itu halal adalah Al-Yawma Uhilla Lakumut Tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Nah, pada hari ini dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, makanan-makanan yang baik, dan makanan orang-orang yang diberi Alkitab juga halal untuk kalian, yakni Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab. Ibn Abbas rahimahullah menerangkan ta'amuhum dhabaihuhum. Ya. Makanan mereka yang dimaksud adalah sembelihan-sembelihan mereka. Demikian penjelasan Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Abbas, yang merupakan pakar tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Demikian pula tafsir ini diriwayatkan dari Mujahid, ya, Sa'id bin Jubair, dan Al-Hasan Al-Basri. Dari para tokoh tabi'in, mereka pun menafsirkan, memahami ayat wa ta'amuhum, makanan mereka adalah yang dimaksud adalah sembelihannya. Ini dalil dari dari Al-Kitab. Adapun dalil As-Sunnah adalah kisah tatkala Nabi pernah diberi sembelihan kambing yang itu beracun, ya, oleh perempuan Yahudi. Nah, artinya siapa menyembelih? Si perempuan si Yahudi. Nah, maka Nabi memakannya. Ya, tentu saja itu beracun yang Allah selamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas racunnya, tapi yang Nabi tentunya enggak tahu karena beliau tidak tahu perkara yang gaib. Tapi yang syahidnya di sini adalah Nabi tahu itu sembelihannya Ahlul Kitab. Tapi dan Rasul berkenan untuk memakannya, yang menunjukkan itu halal. Nah, ini dalil dari As-Sunnah. Dalil Al-Ijma' bahwa Sejumlah ulama menukilkan adanya ijma' dalam masalah ini. Ijma' kaum muslimin bahwa halal sembelihan ahlul kitab. Ya. Di antaranya penulis kitab Al-Mughni menukil adanya ijma' kaum muslimin dalam masalah ini. Demikian pula Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun orang-orang kafir selain ahlul kitab, maka sembelihannya haram, tidak halal. Ya. Sehingga itu hanya untuk ahlul kitab saja. Kemudian syarat ketiga. Si sang penyembelih memang berniat tazkiyah, berniat menyembelih. Kalau dia memotong hewan namun tidak berniat tazkiyah, tidak berniat menyembelih, maka itu tidak halal, tidak boleh dimakan. Contohnya, kalau dia ada hewan ternak nyerang dia, maka dia tangkal sampai terkena lehernya, luka tersembelih dia. Ya. Atau memang begitu caranya dia, karena dia hewannya marah apa liar gitu menyerang dia, maka dia pukul dengan pedang atau pisau yang tajam atau apa di bagian lehernya, mati. Ya. Maka seperti ini dia tidak berniat menyembelih. Maka yang seperti ini juga tidak teranggap sebagai sembelihan. Nah. Atau misalnya dia memotong sesuatu, hendak memotong sesuatu, ranting atau apa, dengan senjata yang tajam, pedang yang tajam. Subhanallah, tanpa sengaja di situ ada kambing di dekatnya, kena, terkenai lehernya. Das. Ya. Maka ini dia ketika motong itu tidak berniat menyembelih. Tapi terkenai kebetulan sehingga hewan itu, kambing tersebut mati. Nah, maka yang seperti ini juga tidak halal. Karena orangnya tadi tidak berniat menyembelih. Kenapa dipersyaratkan demikian? Berdasarkan firman Allah tadi di ayat yang kita sebutkan, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Allah menyandarkan kepada perbuatan, ya, perbuatan yang diajak bicara, illa ma dzakaitum, ya, perbuatan kalian yang menyembelih kecuali yang kalian sembelih. Nah. Sehingga menyembelih ini perbuatan khusus yang membutuhkan adanya niat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jika dipersyaratkan niat, ya, sehingga harus berniat menyembelih. Sekarang, apakah niat menyembelih juga harus niat untuk memakan? Ya. Apakah disyaratkan bersama itu dia juga berniat menyembelihnya untuk dimakan? Ya. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak dipersyaratkan. Ya. Misalnya dia menyembelih berniat untuk melaksanakan sumpahnya. Ya, dia bersumpah mau menyembelih. Ya. Misalnya, wallahi la adbahanna hadhihi syah, demi Allah aku akan menyembelih kambing ini. Dia sembelih. Enggak berniat dia memakannya. Enggak ada niatan bersama menyembelih itu mau memakannya, enggak. Atau untuk dia dimakan orang lain, enggak. Maka yang seperti ini menurut pendapat pertama sah. Boleh dimakan. Ya, ini pendapat pertama apa? Tidak mempersyaratkan niatnya itu berupa niat hendak memakannya. Yang penting niat nyembelih. Baik hendak dia makan ataupun tidak, atau karena mau dimakan oleh orang lain ataupun tidak. Yang penting dia sudah niat menyembelih. Namun pendapat kedua mempersyaratkan harus niat, dan niatnya itu untuk karena mau dimakan hewan ini. Baik dimakan dirinya atau dimakan oleh orang lain. Ini pendapat yang dipilih antara lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan, wa idza lam yaqsud al-mudzakki al-akl au qasda hilli yaminihi lam tabih adz-dzabihah. Ya. Apabila orang yang menyembelih itu tidak berniat hendak memakannya atau mau dimakan oleh pihak lain, atau dia hanya sekedar menunaikan sumpahnya, maka yang seperti ini sembelihannya tidak halal. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari sahabat, dari jalur sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insan qatala 'usfuran fama fauq bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha." Tidaklah seorang manusia pun yang membunuh seekor usfur, yakni seekor burung, ya, atau lebih, tanpa haknya, kecuali pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban tentangnya. Ya, yakni pada hari kiamat. Anda bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Haquha antadbahuha fatakuluha. Nah, haknya adalah engkau menyembelihnya lalu engkau makan. Ya, ini disembelih untuk dimakan. Ya. Wala taqta' ra'saha faturmi biha. Dan jangan engkau potong kepalanya, lepas gitu, lalu kamu buang. Ini juga haknya. Nah, berdasarkan hadis ini, ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa niat harus niat menyembelih dan niatnya untuk dimakan. Ya. Baik dimakan oleh dirinya maupun dimakan oleh orang lain. Barakallahu fikum. Ini syarat ketiga. Kemudian syarat keempat. Alla yuzbah li ghairillah. Tidak boleh disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Ya, disembelih untuk persembahan selain Allah. Ya, tidak dipersembahkan untuk Allah. Tidak boleh. Misalnya menyembelih untuk bertakarrub kepada berhala. Ya. Untuk sesajen ke berhala. Atau penghuni kubur. Atau menyembelih untuk mengagungkan raja. Atau pimpinan. Atau menteri. Atau pimpinan adat, ya. Atau orang yang dituakan misalnya dari makhluknya, yakni disembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, maka sembelihan seperti ini tidak halal, walaupun ketika menyembelih menyebut nama Allah, karena tujuannya untuk selain Allah. Ya, termasuk disembelih untuk dilarung. Ya, dilarung ke gunung, ke kawah gunung. Atau dilarung kepalanya di laut selatan misalnya. Ya, di acara petik laut atau yang lain. Maka sembelihan ini tidak halal. Nah, karena itu ditujukan untuk selain Allah. Dan itu perbuatan, ya, memberikan peribadatan kepada selain Allah, yang itu dalam bahasa syariat Islam adalah syirik. Ya, adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun ketika nyembelih mengatakan bismillah, ya, ini tetap sembelihannya tidak halal, dan itu perbuatan itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam, hingga Allah mengatakan wa ma dzubiha 'alan nusubi, ya, dan diharamkan atas kalian, ya, bangkai darah. Kemudian Allah juga mengatakan wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Yang ini disajikan untuk berhala. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian syarat kelima, yuhallu li ghairillahi bih, tidak disebut selain nama Allah. Yang disebut padanya nama selain nama Allah tatkala menyembelih. Ini syarat kelima. Tidak boleh disebut nama selain Allah. Misalnya disebut bismin nabi, dengan nama nabi, au bismi Jibril, ya, dengan nama Jibril, au bismi al-hizb al-fulani, ya, kelompok atau golongan atau suku, ya, atau partai, au bismil malik, nama raja, dengan nama raja, ya, dan seterusnya. Sehingga kalau disebut saat menyembelih itu nama selain Allah, maka tidak halal. Walaupun nyembelihnya karena Allah. Ya. Nyembelihnya karena Allah, namun disebut padanya selain nama Allah. Nah. Karena tegas ayatnya, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sembelihan yang disebut selain nama Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan tafsirnya menyebutkan ijma' atas haramnya sembelihan yang disebut selain nama Allah. Ya, disebut selain nama Allah padanya. Nah, barakallahu fikum. Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini syarat kelima. Adalah harus apa? Disebut padanya, yakni tidak boleh disebut namanya selain nama Allah. Sehingga kalau menyebut, ya, dia nyembelihnya untuk Allah. Dia sembelihan ini dia sajikan untuk Allah. Untuk udhiyah misalnya. Ya, atau akikah. Tatkala nyembelih disebut selain nama Allah, bismin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi Muhammad misalnya. Apalagi disebut dengan nama wali fulan, nama syekh, ya, Abdul Qadir misalnya. Makanya seperti ini haram. Ya, karena telah disebut selain nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disebut selain nama Allah padanya, ini haram. Atau disebut nama Allah dan nama selain Allah berbarengan. Ya. Bismillah wa bismin nabi, ini pun juga haram. Ya, tidak boleh yang demikian. Sehingga bedanya dengan syarat ketiga itu apa? Dengan syarat keempat. Kalau syarat keempat, tujuannya memang diniatkan bersembahkan untuk selain Allah. Maka sembelihan itu haram dan itu perbuatannya syirik. Nah, adapun syarat kelima ini adalah tidak boleh disebut selain nama Allah. Ya, tidak boleh disebut selain nama Allah. Ya, sehingga kalau disebut padanya pada sembelihan itu selain ya, nama Allah, maka tidak halal. Walaupun menyembelihnya niatannya untuk Allah, ditujukan, dipersembahkan untuk Allah, maka ini tidak boleh. Atau disebut nama Allah namun disebut juga nama selain Allah, maka ini juga tidak boleh. Dan ini bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Syarat kelima, dipersyaratkan disebut nama Allah padanya. Ya, ini lebih khusus lagi. Disebutkan nama Allah padanya. Karena Allah telah memerintahkan, fakulu mimma dzukirasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah ya, dari sembelihan yang telah disebut nama Allah padanya, jika kalian orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya. Ada perintah, fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Makanlah dari sembelihan yang disebut nama Allah padanya. Ini perintah. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisqun. Dan jangan kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Sungguhnya itu adalah kefasikan. Ini larangan. Larangan, dilarang memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Di ayat pertama tadi, perintah memakan sembelihan yang disebut nama Allah. Ayat kedua, dilarang memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Demikian pula sabda Nabi SAW, ma unhirad dam wa dzukirasmullahi alaihi fakulu. Sembelihan yang ditumpahkan darah padanya dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Maka makanlah. Nah, ini juga dalil dari as-sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. Dan ini lafaz Al-Bukhari. Maka Nabi SAW mempersyaratkan supaya sembelihan itu halal adalah disebut nama Allah dan tertumpah darah. Darahnya tertumpah. Sehingga disyaratkan dua hal. Yang pertama disebut nama Allah. Yang kedua tertumpahnya darah. Nah, sehingga syarat disebut nama Allah dan merupakan syarat. Dan penyebutan nama Allah ini dipersyaratkan ketika hendak menyembelih. Nah, kalau terpisah ya, dengan satu kesibukan yang banyak, maka enggak sah. Ya. Karena apa? Di situ ayatnya fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Makanlah dari sembelihan yang disebut nama Allah padanya. Sehingga memang saat hendak menyembelih. Nah, sembelih bismillah. Demikian pula hadis. Wa dzukira ismullah alaih, dan disebut nama Allah padanya. Kata alaihi ya, ini menunjukkan hudur. Dan ini saat menyembelih. Nah, sehingga ketika melakukan sembelihan itu. Nah, sehingga kalau terpisah dengan jeda yang lama atau dengan kegiatan yang banyak, maka tidak sah. Nah, tidak sah. Kecuali kalau pemisah itu adalah dalam rangka menyiapkan sembelihan. Seperti dia mengatakan bismillah lalu membaringkan hewannya dan mengambil pisau. Ya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, karena perbuatan itu membaringkan dan mengambil pisau itu adalah dalam rangka kaitannya dengan perbuatan menyembelih itu sendiri. Nah, sebagaimana kalau seseorang ada jeda antara wudhunya itu dengan wudhu di anggota sebelumnya ke anggota badan, ke anggota wudhu setelahnya, dipisah dengan perbuatan yang memang ada kaitannya dengan toharah, misalnya mengambil air ya, wajah, kemudian ngambil air agak jauh begitu untuk ngambil air, lalu tangannya, membasuh tangannya, maka demikian tidak mengapa. Tapi kalau memang perbuatannya itu banyak dan tidak ada kaitannya, apalagi tidak ada kaitannya dengan menyembelih, maka yang seperti ini tidak sah. Artinya dia harus mengulangi lagi. Dan dipersyaratkan harus dengan lafaz bismillah, dengan nama Allah, bismillah. Ya. Sehingga kalau dengan bismirrahman tidak boleh. Atau bismi rabbil alamin, maka juga tidak boleh. Bismil aziz, yang enggak boleh. Demikian. Walaupun sebagian ulama menyatakan boleh dengan syarat itu adalah nama yang memang khusus untuk Allah. Ya. Artinya min khasaisillah. Karena ada nama-nama Allah yang juga dipakai oleh selain Allah dengan makna yang naqis. Seperti Al-Aziz. Ya. Dipakai pula oleh Raja Al-Aziz. Nah, tapi makna Al-Aziz pada Allah Ta'ala itu makna kamil, sempurna. Al-Aziz pada makhluk itu makna yang naqis, yang kurang, penuh kekurangan. Maka jika seperti ini, nama seperti ini enggak boleh. Adapun nama yang khusus untuk Allah, Lafzul Jalalah, Allah itu khusus untuk Allah. Demikian pula Ar-Rahman, khusus untuk Allah. Enggak ada, enggak boleh makhluk memakai nama Ar-Rahman. Walaupun dengan makna naqis. Demikian pula Rabbul Alamin. Ya, ini juga khusus untuk Allah. Enggak mungkin makhluk memakai nama memakai Rabbul Alamin. Ya, karena Rabbul Alamin hanya Allah Ta'ala. Barang siapa meyakini ada Rabbul Alamin selain Allah, maka dia musyrik. Nah. Maka jika nama ini khusus untuk Allah Ta'ala, mungkin dipakai oleh makhluk walaupun dengan makna naqis, makna yang kurang, ya, maka yang seperti ini boleh. Misalnya, Bismillah, Bismirrahman, Bismirrabbilalamin, maka boleh. Tapi kalau Bismil Alim, Bismil Aziz, ya, maka seperti ini enggak boleh. Betul memang Al-Aziz, Al-Alim, termasuk Asma'ul Husna. Hanya saja apa? Itu bisa dipakai oleh makhluk asalkan dengan makna naqis. Barakallahu fikum. Demikian pula menyebut nama ini harus oleh si penyembelih. Artinya kalau misalnya dia sudah, si penyembelih ini sudah menyebut nama, kemudian belum menyembelih, tukar penyembelih. Ya, misalnya dia mau menyembelih, bismillah sudah siap, tapi karena ada sesuatu qadarullah dia harus menunda. Ya, lalu bertukar penyembelih. Nah, penyembelih kedua ini harus menyebut nama Allah lagi. Ya. Adapun kalau bertukar alat, misalnya sembelih mau menyembelih bismillah, ya misalnya agak kurang bagus. Tukar, ganti pisau lain. Maka seperti ini tidak mengapa walaupun tidak mengulang bismillah. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Masih tersisa beberapa pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat menyembelih. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.